terjadi perpisahan ini di kala asmara melebar sayapnya. Mengapa kau pergi di saat begini di kala hatiku terlukis namamu. Kalau memang tiada jodoh, apalagi nak ku heboh. Aku malu pada teman, pada semua. Rindu, rindu serindu-rindunya. Namun engkau tak mengerti. Oh, pilu, pilu sepi. Orang tak sudi mau semau-maunya, namun apa daya, orang dah benci. Berikanlah jawaban, kesimpulan, biar